Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim pada Radio Muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Radio Muslim Yogyakarta, memberikan kita menebarkan sunnah. Insyaallah, seperti biasa di setiap hari Rabu pagi akan kita simak bersama acara ngopi ngobrol perkara Islam bersama beliau Al-Ustaz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah kita akan membahas tentang 40 hadis tentang hati. Sahabat muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun anda berada, Afanna, sahabat muslim, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan simak bersama penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang Sarah Rosail dari Syekh Abdul Musin Al-Abad Hafizullah Ta'ala. Sahabat muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama dengan beliau Al-Sad Amrullah Akadinta Hafizullah Ta'ala. Sebelum kita mulai acara ngopi ngobrol perkara Islam kita pada kesempatan pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Semoga antum juga demikian dan kawan-kawan juga demikian. Semoga Allah memberikan senantiasa taufik pada kita semua, perlindungan pada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin Ustaz, barakallahu fikum, dan tak lupa mengucapkan kepada beliau jazakumullahu khairan ya, agak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi ruang dengar kita bersama di Radio Muslim Yogyakarta. Sahabat muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun anda berada, mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mencatat faedah yang insya Allah akan beliau sampaikan sesaat lagi. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan, dan kepada beliau Ustaz Amrullah Akadinta kami persilahkan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa bertemu. Insya Allah kita akan kembali membahas, melanjutkan pembahasan dari kitab Silsilah Rosail Syekh Abdul Musin Al-Abad Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau menulis banyak sekali permasalahan-permasalahan agama. Dan kita pada permasalahan tentang Al-Quran ada beberapa jilid dan ada beberapa pembahasan. Insya Allah kita akan mulai atau kita akan membahas pembahasan tentang Al-Quran. Dan kita masih membahas tentang Al-Fatihah, tentang surat Al-Fatihah, di mana beliau menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah terkandung di dalamnya di antaranya adalah tentang tauhid. Bahkan nanti beliau sampaikan karena inilah dia dibaca terus di setiap rakaat. Di antara hikmah dibaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat mengingatkan kita tentang tauhid dengan berbagai macam jenisnya. Baik itu tauhid rububiyah, baik itu tauhid uluhiyah, maupun tauhid asma wa sifat. Ya, beliau hafizahullah taala mengatakan wa tabayyana mimma taqaddam anna surat al-Fatihah mustaminatun fi aktsari min mawdhi'in ala anwa'i tauhid ats-tsalatsah. Jelas pada pembahasan sebelumnya bahwa surat Al-Fatihah itu tercakup di dalamnya tema-tema tentang tauhid yang tiga, yaitu rububiyah. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya, dalam kerububiyahannya, penciptaannya, mengakui bahwa hanya yang berkuasa, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Dan tauhid asma wa sifat, itu bagaimana kita mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya, hanya Allah yang memilikinya. Beliau juga menjelaskan bahwa tauhid ini ada para ulama yang membaginya menjadi dua, menyederhanakan lagi pembagiannya menjadi dua, yaitu tauhid fi ma'rifatil wal isbat, tauhid dalam mengenal Allah dan menetapkan sesuatu tentang Allah, dan ini mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya, dan kemudian tauhid fi talabi wal qasd, tauhid dalam maksud, dalam tujuan, ini tauhid uluhiyah. Ya, dan ini diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Kita bacakan dan terkandung dalamnya tentang Al-Fatihah ini, ya, dan tentang Al-Quran secara umum. Kata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوعان. Tauhid yang diserukan oleh semua utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Al-Qur'an diturunkan atau semua kitab-kitab yang Allah turunkan diturunkan. Ada dua kata beliau. Tauhidu fil isbati wal ma'rifah wa tauhidu fi talabi wal qasd. Tauhid fil isbat wal ma'rifah, tauhid dalam penetapan dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mensifatkan Allah, menetapkan tentang Allah seperti yang Allah sifatkan tentang dirinya. Wa tauhid fi talabi wal qasd, dan tauhid tentang talab wal qasd dari kita. Gimana kita hanya menjadikan niat segala ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fal awwal huwa itsbatu haqiqati dzati rabb ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi. Yang pertama yaitu menetapkan hakikat zat Rabb Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan nama-namanya. Laisa kamitslihi syai'un fi dzalika kullihi. Tidak ada yang sama sesuatu apapun dengan Allah dalam hal tersebut. Dalam namanya, dalam sifat-sifatnya, enggak ada. Kama akhbara bihi an nafsihi, sebagaimana Allah telah mengabarkan tentang dirinya. Ya. Kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan tentang dirinya. Wa qad afsah al-Qur'an an hadzal naw'i kullal ifsah. Dan Al-Qur'an telah menyampaikan dengan sebaik-baiknya tentang tauhid ini. Bisa dilihat beliau mengatakan di awal surat Al-Hadid, surat Taha, akhir surat Al-Hasyr, nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sana. Huwallahu allazi la ilaha illahu ya huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'min dan seterusnya. Wa awwalu alif lam mim tanzil as-sajadah wa awwalu ali imran wa suratul ikhlas bikamaliha dan semua surat Al-Ikhlas. Ya wa ghairu dzalik, dan di mana, di banyak sekali tempat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ini, tauhid, al-ma'rifah wal isbat. Mengenal dan menetapkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa Allah dan menetapkan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani huwa tauhidut talab wal qasd. Dan yang kedua adalah tauhid tentang talab wal qasd, tujuan dan maksud. Jadi maksud seorang hamba tujuannya hanya untuk Allah dalam ibadah. Dan ini tauhid uluhiyah. Jadi tidak bertentangan, dibagi tiga, dibagi dua tidak bertentangan. Mislu ma tadamanathu surah qul ya ayyuhal kafirun. Di antaranya apa yang disebutkan dalam surat Qul ya ayyuhal kafirun. Di antaranya dalam ayat Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Ya. Katakanlah wahai ahli kitab, mari kita menuju satu kalimat sama di antara kalian dan kami dan kalian. Di antaranya di awal surat Tanzil kitab dan yang lain-lainnya, awal surat Yunus, tengah surat Yunus, akhir surat Yunus, awal surat Al-A'raf dan akhir surat Al-A'raf, dan banyak di ayat-ayat di surat Al-An'am. Ya, disebut, dan banyak lagi yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia ini punya kewajiban loh, yaitu hanya kepada Allah beribadah dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah melanjutkan, "Wa ghalibu suwaril Qur'an mutadhamminatun li naw'i tauhid." Dan semua atau kebanyakan surat dalam Al-Qur'an ini terkandung di dalamnya dua macam tauhid ini. Bahkan dia mengatakan bal kullu suratin fil Qur'an bahkan semua Qur'an itu tentang tauhid. Ini perlu kita pahami betul, subhanallah. Bahkan semua Qur'an itu tentang tauhid. Semua Qur'an itu tentang Allah. Fa innal Qur'an imma khabarun anillah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fa huwa tauhidul ilmil khabari. Al-Qur'an itu bicara tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang apa yang Allah perbuat. Maka itu semua adalah tauhidul ilmil khabari, tauhid yang mesti diilmui dan berdasarkan khabar, berdasarkan kabar dari Quran. Kita mengilmui Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bagaimana, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan bagaimana, Allah Subhanahu wa taala melakukan apa kepada orang-orang, kepada manusia, bagaimana yang Allah lakukan, ya. Kullu yawmin huwa fi sya'n, kata Allah dalam surat Ar-Rahman, setiap saat dia dalam kesibukan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun dan lain sebagainya. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikian itu takdir, ketetapan dari Allah yang Maha kuasa dan Maha mengetahui. Allah sebutkan tentang namanya, sifatnya, perbuatannya dalam Al-Qur'an. Dan banyak sekali ini. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika lah wa khalu ma yu'badu min dunihi fa huwa tauhidul iradi talabi. atau seruan agar kita beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan melepaskan segala peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa tauhidul iradi at-talabi. Maka itu tauhid al-iradi at-talabi. Ini yang menghendaki segala niat kita, kehendak kita, ya, yang Allah minta dari kita. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang padamu kematian. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, walil mu'minina wal mu'minat, ketahuilah bahwa tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta tolong, minta ampunlah atas dosa-dosamu kepada Allah. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara meminta kepada kita agar beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata dan jangan menyekutukannya. Banyak sekali. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi. Fadzalika min huquqi tauhidi wa mukammilatihi. Atau Al-Qur'an juga ada perintah dan larangan. Ya, dan mengharuskan manusia untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu konsekuensi dari tauhid, realisasi dari tauhid dan penyempurnanya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Realisasi tauhid. Ya. Wa ati Allah wa rasulahu, taati Allah dan rasulnya, realisasi tauhid. Wa aqimis salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, tegakkan salat, tunaikan zakat, rukulah bersama orang yang ruku. Tentang tauhid, larangan juga demikian. Ya. Larangan juga demikian. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Realisasi tauhid, semuanya realisasi dari tauhid. Perintah dan larangan. Halal haram dalam Al-Qur'an, yang sunnah, yang makruh dalam Al-Qur'an, maka realisasi tauhid. Wa imma khabarun an ikrami li ahli tauhidihi wa ma fu'ila bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Fahuwa jaza'u tauhidihi. Atau ada juga kabar, berita dari Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertauhid dan apa yang Allah perbuat bagi mereka di dunia dan bagaimana Allah memuliakan mereka di akhirat. Maka itu adalah balasan bagi orang yang bertauhid. Cerita tentang para nabi, para rasul, bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, kisah yang panjang di surat Yusuf. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Ashabul Kahfi, ahlu tauhid. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Ibrahim dan menolong Ibrahim. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Rasul dan para sahabatnya. Dalam perang Badar, banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Siapa mereka? Ahlu tauhid. Orang-orang yang bertauhid. Allah berikan kepada mereka kebaikan yang besar. Wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakali wa ma yuhallu bihim fil uqba minal azabi fahuwa jaza'un man kharaja min an hukmi tauhid. Atau boleh jadi hukuman Allah kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan dan apa yang Allah perbuat kepada mereka di dunia berupa hukuman dan azab mereka di akhirat, maka itu bagian dari orang yang keluar dari tauhid, balasan bagi orang yang keluar dari tauhid. Fir'aun, bagaimana hukumannya dunia akhirat? Qarun, bagaimana hukumannya dunia akhirat? Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka dia, seorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana misalnya tentang orang-orang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang mereka Allah hancurkan dengan banjir. Bagaimana Namrud yang Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan, musuhnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan lain sebagainya dari kisah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan karena mereka keluar dari tauhid. Ya. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Dan tentang ya kesyirikan orang-orang yang berbuat kesyirikan dan balasan bagi mereka. Begitulah Al-Quran semuanya tentang tauhid. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala Al-Iz Ibn Abi'l-Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan Al-Fatihah, memberikan contoh Al-Fatihah di mana semuanya berbicara tentang tauhid. Kata beliau rahimahullah, fa'alhamdulillahi rabbil alamin tauhid. Maka alhamdulillahi rabbil alamin tauhid. Semuanya jelas, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, memuji Allah. Allah adalah Rabb, Allah Tuhan semesta alam. Tentang tauhid. Ar-Rahmanir-Rahim tauhid. Ar-Rahmanir-Rahim tauhid. Jelas nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengenalkan dirinya, dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, tauhid. bahwa Allah adalah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, dan ada hari pembalasan, di sana dibalas orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang syirik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, tauhid, jelas. Tidak kepada yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, tauhid, mutadamminun li su'alil hidayah ila tariqi ahli tauhid. Ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Doa hanya kepada Allah, tauhid. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, tauhid, yang mutadamminun li su'alil hidayah, yang mencakup permintaan hidayah agar kita ditunjukkan jalannya orang-orang yang bertauhid. Siapa mereka? Alladzi an'ama alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Alladzi faraqu tauhid, yang mereka menyempal dari tauhid. Maka semua ayat Al-Qur'an, hatta Al-Fatihah, semuanya berbicara tentang tauhid. Bahkan disebutkan oleh Syaikhul Muhsin di sini, kata beliau, wali azami sya'ni suratil Fatihah wa istimariha ala tauhidillahi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan karena agungnya surat Al-Fatihah, dan bahwa surat Al-Fatihah ini mencakup tauhid kepada Allah dalam rububiyyah, dalam uluhiyyah dan asma wa sifat, wa ana talabil hidayah ila siratil mustaqim alladhi hajatul muslim ilaihi fawqa kulli hajah, dan dalam surat Al-Fatihah terkandung permintaan hidayah untuk meniti jalan yang lurus, yang kebutuhan seorang muslim pada hidayah ini di atas semua kebutuhan yang lainnya, di atas makan dan minum. Ya. Kita enggak makan, enggak minum, paling pol keburukannya kematian. Tapi enggak dapat hidayah, keburukannya neraka. Na'udzubillah. Ya. Wa daruratihi ilaihi fawqa kulli darurah, dan kepentingan seorang muslim dengan tauhid itu di atas semua kepentingan, syuri'at qira'atuha fi kulli ra'atin min raka'atis salah, maka disyariatkan membacanya dalam setiap rakaat salat. Ya, fi sahihil sahih Bukhari wa Muslim, dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la yaqra'u bi fatihatil kitab, tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tamam. Siapa yang salat tidak membaca ummul Qur'an Al-Fatihah, fahiya khidaj, salatnya cacat, tidak sempurna. Khidaj, khidaj, khidaj, tiga kali Nabi sebutkan. Ghairu tamam, tidak sempurna. Cacat, cacat, cacat, tidak sempurna. Subhanallah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang hamba membaca Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulu qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku membagi salatku antara aku dan antara hambaku separuh-separuh. Salat di sini yang dimaksud Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut sebagai as-shalah. Nabi Allah mengatakan, qasamtu salah, aku bagi salat. Tapi nanti ceritanya tentang Al-Fatihah. Ya, maka Al-Fatihah dalam ayat, dalam hadis ini disebut dengan as-salah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah rukun dari rukun salat. Ya. Wa li 'abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan yang dia minta. Bagaimana itu? Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah pun mengatakan hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila sang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, apabila sang hamba mengatakan maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakanku, mengagungkanku. Wa qala marrah fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al, ini antara aku dan hambaku, ya, maka hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini untuk hambaku, ditunjukkan jalan yang lurus, ya, dan untuk dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Subhanallah. Maka kalau kita sholat baca Al-Fatihah, sadari betul hal ini, ya, bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita main-main, jangan kita bercanda-bercanda sehingga kita kehilangan momen komunikasi dengan Allah, kehilangan pengabulan doa yang sangat besar, doa hidayah yang disebutkan tadi bahwa kebutuhan manusia terhadap hidayah di atas kebutuhan pada yang lainnya. Ya, maka ini surat Al-Fatihah, ya, dengan ini selesai pembahasannya. Insyaallah besok-besok atau pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas beberapa tulisan-tulisan atau penjelasan-penjelasan beliau tentang surat selanjutnya, itu surat Al-Baqarah. Beliau akan memulai dengan huruf muqatta'ah yang itu merupakan awal dari surat Al-Baqarah, dan banyak surat yang lainnya dalam Al-Quran. Ada 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, sad, qaf, nun, alif lam ra, hamim, dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa dijawab kita jawab, yang enggak bisa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya. Dan insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi sahabat muslim yang ingin bertanya atau berkonsultasi seputar agama, silakan mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0852-9334-8887, ya. Sahabat muslim silakan yang mengirimkannya ke nomor tersebut di 0852-9334-8887. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat muslim sekalian, akan kami putarkan terlebih dahulu murotal Al-Quran. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan. Amma yatasa'alun anin naba'il azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سلام سapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim. Di acara salam sapa sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala nabiyina wa alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim dengan Radio Muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah berjumpa kembali di acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama beliau Al-Ustaz Amrullah Akadinta Hafizullah Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke nomor kami lah. Langsung ana bacakan ya Ustaz untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan pertama Ustaz. Ustaz maksud meninggal dengan tauhid, apakah orang yang masuk agama Islam telah dijamin masuk surga dan tentu bertauhid, ataukah setelah masuk agama Islam masih harus belajar tauhid agar meninggal dalam tauhid, Ustaz? Tentunya orang yang masuk Islam, sekedar masuk Islam saja, kemudian dia wafat dalam keadaan Islam dan benar keislamannya, itulah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengerjakan kesyirikan kepada Allah. Dan tentunya setiap orang yang masuk Islam mesti mempelajari tentang tauhid. Jangankan yang masuk Islam, yang sudah lama atau dari lahir berislam saja harus mempelajari terus tentang tauhid. Kenapa? Karena godaan tauhid ini akan senantiasa dihembuskan oleh setan sehingga memberikan kepada manusia syubhat atau syahwat sehingga dia melepas tauhidnya pelan-pelan dengan maksiat, dengan bid'ah, dan dengan kesyirikan. Bahkan ketika dia keluar dari tauhid semuanya, maka dia harus belajar agar jangan sampai godaan ini, atau agar jangan sampai dia terjerumus ke dalam godaan ini. Dan itu diantara yang membuat dia istiqomah dalam kehidupannya, mempelajari tentang tauhid. Maka prinsipnya orang yang wafat di atas tauhid adalah orang yang wafat di atas keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga kepada orang tersebut, ya. Dan belajar tentang tauhid adalah bagian dari menjaga keimanan itu sampai akhir hayat. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, masjid di sekitar rumah kami sedang ada renovasi total untuk ibadah sholat dipindahkan ke balai RW. Apakah kami tetap berkewajiban untuk sholat tahiyatul masjid di balai RW tersebut, dan apakah diperbolehkan nanti meniatkan i'tikaf apabila nanti qadarullah renovasi hingga tiba waktu bulan Ramadan, Ustaz, jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam bisawab, tidak ada tahiyatul masjid kalau diganti ke balai RW, karena hukumnya bukan lagi hukum masjid, walaupun dia menggantikan masjid sementara. Ya, demikian pula ketika nanti sampai bulan Ramadan dan masjid belum jadi, nah, tinggal balai RW-nya saja, apakah bisa itikaf di sana? Tidak bisa. Ya, karena dia hanya menggantikan fungsi masjid sementara, baik itu mungkin balai RW, mungkin itu sebuah aula atau apapun juga, ya. Ketika dia bukan difungsikan utamanya aslinya sebagai masjid sebagai pengganti, maka dia tidak bisa digunakan sebagai masjid, atau tidak perlu untuk tahiyatul masjid dan tidak bisa beritikaf di sana. Wallahu a'lam bishawab. Nam Sad, jazakallahu khairan atas jawabannya, Sad. Dan bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya, silakan ya untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0852-9334-8887, ya. Silakan untuk mengirimkan pertanyaannya ke sana, Sad, sahabat muslim sekalian, ya, di nomor 0852-9334-8887. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, ilmu, taufik, dan amal keselamatan, perlindungan, dan ampunannya kepada Ustaz, seluruh tim dakwah Radio Muslim beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Ustaz, izin bertanya terkait sholat ketika dijamak, semisal duhur dan asar, namun ada sesuatu yang mengharuskan kita sujud sahwi, semisal rupa rokaat. Apakah sujud sahwi di masing-masing sholat yang kita lupa, semisal di duhur saja, atau sujud sahwi di sholat yang akhir, yaitu sholat asar? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wallahu a'lam, ketika kita ada lupa dalam sholat jamak qasar di salah satu sholatnya, maka kita bisa sujud sahwi setelah sholat itu. Misalnya kita menjamak sholat empat-empat, tidak dikosor tapi dijamak, tapi kemudian kita lupa dalam sholat zuhur itu apakah ini rakaat ketiga atau keempat, dan kita terus lupa, maka kita disyariatkan untuk mengambil yang kecil, tiga, tapi ada kelupaan di sana tetap, ya, maka kita sujud sahwi ketika sholat zuhur tersebut, kemudian baru dilanjutkan dengan asar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, ilmu, taufik, dan amal keselamatan, perlindungan dan ampunannya kepada Ustaz, seluruh tim dakwah Radio Muslim beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Ustaz, hewan apa yang termasuk najis, Ustaz? Apakah hanya anjing dan babi saja, atau hewan buas juga termasuk, semisal ular, biawak, dan sebagainya? Hal ini terpikirkan karena ada biawak kecil masuk rumah, Ustaz, dari hari Jumat lari ke kolong-kolong lemari. Jadi saya takutnya was-was atau lalai terhadap kenajisan hewan tersebut. Kalau najis, saya akan bersihkan. Kalau bukan, maka saya biarkan. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wallahu ta'ala alam, para ulama berbeda pendapat tentang hewan-hewan apa yang najis, ya. Hewan-hewan apa yang najis, yang disepakati najisnya adalah babi dan anjing najis, ya. Bagaimana dengan hewan yang lain, ya? Ada hewan yang disepakati enggak najisnya, yang bisa dimakan dagingnya. Demikian pula kucing, ya. Ada hewan lain yang diperselisihkan, hewan-hewan buas diperselisihkan. Wallahu ta'ala alam. Sebagian pendapat para ulama bahwa hewan-hewan tersebut yang dalam keadaan hidup, kecuali sapi, babi dan anjing, maka dia tidaklah najis. Mungkin itu ular, mungkin itu biawak, mungkin itu singa dan lain sebagainya, maka ia tidak najis. Wallahu a'lam. Ini ada khilaf para ulama tentang hal ini. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pelaut, apakah sholatnya bisa dijamak dan qasar, Ustaz? Selama dia bertugas, dia bisa menjamak dan mengqasar sholatnya ketika dia sudah ada syarat atau terpenuhi syarat dia untuk menjama' dan mengqasar. Adapun salat mengqasar dia safar, ya. Adapun salat menjama' ada kesulitan. Kalau dia tidak ada kesulitan di laut dia bisa melakukan salat itu pada waktunya, maka salatlah pada waktunya tidak dijama' walaupun diqasar nantinya. Ya, tapi kalau dia agak kesulitan maka dia boleh menjama' dan mengqasar salatnya. Sehingga dia boleh menjama' dan mengqasar salatnya ketika sudah memenuhi syarat untuk menjama' dan mengqasar salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apakah ada cara agar seseorang yang terkena jampi-jampi dukun bisa lepas dari sihir Ustaz? Ada dua cara. Yang pertama doa dan ruqyah. Dan ruqyah ini bagian dari doa sebenarnya. Yang meruqyah dirinya sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua istiqomah di atas ketaatan. Ini sebenarnya cara yang juga sangat manjur. Namun banyak orang yang melupakannya. Dia sangka dengan diruqyah selesai. Setelah itu dia bisa maksiat-maksiat lagi. Ini malah setannya senang sama orang yang seperti ini. Ya. Maka doa dan ruqyah dan dia memfollow upnya dengan istiqomah di atas ketaatan. Kerjakan sholat lima waktu dengan sebaik-baiknya. Datang di majlis ilmu. Kemudian mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sering membaca Quran dan lain sebagainya. Ini akan menghilangkan dia dari keburukan-keburukan, gangguan-gangguan, di antaranya gangguan-gangguan tukang sihir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apakah orang yang tertimpa bangunan mati syahid, Ustaz, seperti santri yang meninggal di Sidoarjo, Ustaz? Ada Nabi SAW yang menyebutkan di antara orang-orang yang syahid hukman, ya, hukumnya seperti orang mati syahid, yaitu di antaranya orang-orang yang tertimpa bangunan, ya, tertimpa sesuatu, jatuh tertimpa bangunan. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan mereka demikian, apalagi disebutkan itu ketika sholat, ya, ketika ibadah sholat, kemudian tiba-tiba bangunannya roboh, ya, dan itu tempat yang baik, masjid, mudah-mudahan demikian. Allahu alam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bolehkah kita berfoto di depan Ka'bah Ustaz untuk dokumentasi dan kenang-kenangan saja Ustaz? Ya, hukum asalnya boleh sebenarnya untuk dokumentasi dan kenang-kenangan di Ka'bah, cuma nanti pemanfaatannya. Jangan sampai kita memanfaatkan itu untuk riya, untuk ujub dan lain sebagainya. Bisa saja untuk mendidik, misalnya nanti kita kasih lihat ke anak kita, ke cucu kita, agar mereka juga punya kecintaan kepada Masjidil Haram, kecintaan kepada Ka'bah, dan termotivasi untuk melakukan ketaatan, melaksanakan umroh, boleh-boleh saja. Ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Namun tentunya jangan berlebihan dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan umroh kita atau haji. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan mungkin demikian Ustaz untuk sesi tanya jawab kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan demikian Ustaz untuk acara ngopi kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri acara kita, ada penutup yang bisa disampaikan Ustaz. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah terkandung dalamnya tauhid, dan tauhid ini pondasi agama kita. Satu yang paling penting untuk kita perhatikan dan harus terus kita perhatikan. Karena di antara godaan setan yang paling besar ya meruntuhkan tauhid ini. Tauhidnya runtuh maka agamanya runtuh, dan itu yang diinginkan oleh setan. Semua yang dilakukan setan mengarah ke sana. Maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita membaca surat Al-Fatihah ini sebagaimana hikmahnya disebutkan Syekh tadi, yaitu agar kita perhatian dengan tauhid ini, terbaharui lagi tauhid kita dalam setiap sholat kita, sehingga kita betul-betul senantiasa terjaga dan mudah-mudahan istiqomah di atas ketaatan, di atas tauhid, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah. Amin Ustaz, barakallahu fikum, dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Ustaz Amrul Akadinta Hafidhullah Ta'ala yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Radio Muslim Yogyakarta dan menemani pagi hari sobat muslim sekalian dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini di acara ngopi ngobrol perkara Islam. Insyaallah untuk acara ngopi akan kita siarkan setiap hari Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan demikian untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.